Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah alhiba rahimani wa rahimakumullah, atas nikmat dari Allah semata kita bisa melanjutkan pelajaran Riyadhus Shalihin, sehingga wajib untuk senantiasa kita upayakan untuk mewujudkan syukur dengan sesungguhnya. Senantiasa dalam perhatian yang besar terhadap wujud syukur kita kepada Allah, apakah telah menjadi sebuah syukur yang hakiki, memenuhi rukun-rukunnya dengan hati kita, pengakuan dan perasaan bahwa semua nikmat lahir batin adalah atas karunia dari Allah semata, meyakininya dengan sepenuh hati. Kemudian lisan kita senantiasa menyanjung dan memujinya. Lalu dengan anggota badan kita menggunakan nikmat tersebut dalam peribadahan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai nikmat yang kita tidak bisa menghingga-hinggakannya, yang tidak mungkin kita bisa mengkalkulasinya, mendetailkannya. Sehingga marilah kita dalam upaya yang sungguh-sungguh untuk senantiasa memperbaiki syukur kita kepada Allah SWT. Di antara nikmat yang Allah berikan, Allah karuniakan kepada kita nikmat belajar ilmu agama, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam, nasihat dan petuah para ulama. Dengannya seorang akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Allah akan menurunkan ketentraman dalam jiwanya. Akan lapang hatinya. Walaupun dalam situasi kehidupan dunia yang mungkin sempit, dalam keadaan yang sulit, namun ketika seorang mengecap nikmatnya iman, sungguh maka keadaan dirinya akan menjadi lapang dan tenteram. Ya. Di dunia ini, bahkan nanti berlanjut di akhirat dalam kehidupan yang kekal abadi. Maka pada kesempatan berbahagia ini, kita akan melanjutkan hadis yang kedua dalam bab bayan kasrati turukil khair, penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim An-Nabi Dzar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap memasuki waktu pagi, wajib atas setiap persendian di antara kalian menunaikan sedekah untuknya. Fakullu tasbihatin shadaqah, maka setiap ucapan tasbih, pensucian kepada Allah, subhanallah, maha suci Allah, zikir ini dinilai sebagai sedekah. Wakulu tahmidatin shadaqah, setiap sanjungan dan pujian kepada Allah, alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala pun bernilai sebagai sedekah. Wakulu tahlilatin shadaqah, ucapan tahlil, la ilaha illallah, tiada sesembahan yang benar diibadahi kecuali Allah, pun teranggap sebagai sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah, setiap takbir Allahu Akbar, pengagungan terhadap Allah, Dia yang Maha Besar, adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, wa nahyun 'anil munkari shadaqah, melakukan amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebajikan, ya, itu pun dinilai sedekah. Juga sebaliknya, mencegah dari kemungkaran, melarang dari perbuatan jelek, perbuatan dosa dan maksiat adalah sedekah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis mengatakan, "Wa yajzi'u min kulli dzalik, wa yajzi'u min dzalika rak'atani yarka'ahuma min adh-dhuha." Wa yajzi'u min dzalik, kata beliau, dan mencukupi itu semua rakaatan, dua rakaat, yarka'uhuma, yang dilakukan minad duha, dari salat duha. Hadis yang mulia, hadis yang agung, yang membimbingkan, mengajarkan kepada kita betapa banyak jalan-jalan kebaikan yang bisa kita lakukan. Di awal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kewajiban setiap manusia atas jumlah persendian yang dia miliki, setiap persendian yang dia miliki yang besar atau yang kecil, wajib ditunaikan padanya sedekah. Diterangkan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau penjelasan hadis ini dalam syarah Riyadhus Shalihin, bahwa para ulama mengatakan, wal badan fihi 360 mufsalan atau mafsalan. Badan manusia memiliki 360 persendian yang kecil ataupun yang besar, ma baina shaghirin wa kabir. Fa yusbihu 'ala kulli insanin kulla yawmin 360 sadaqah, sehingga wajib pula atas manusia setiap paginya sejumlah 360 bentuk sedekah. Ya. Karena kata para ulama, persendian yang dimiliki ada sejumlah itu. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sedekah bukan hanya dengan harta. Sedekah bukan hanya dengan nominal rupiah yang dikeluarkan atau harta benda yang diberikan. Namun sedekah bentuknya sangat luas. Disebutkan, dijelaskan dalam hadis zikir berupa tasbih, tahmid, tahlil, takbir, semuanya dinilai sedekah. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu pun akan berpahala sedekah. Sehingga segala sesuatu, kata Ibn Utsaimin, wa kullu syai'in yuqaribu ila Allah azza wa jal min qawlin aw fi'lin fa'inau sedekah fa'inau sadaqah. Setiap yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, seluruh amal ketaatan, ucapan atau perbuatan, maka itu akan bernilai sedekah. Ya. Sampai dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka idza anta ar-rajul fi dabatihi wa hamaltahu 'alaiha. Engkau membantu seseorang naik ke tunggangannya kendaraan atau menaikkan barang bawaannya, aw rafa'ta lahu 'alaiha mata'ahu. Menaikkan muatan barang ke kendaraannya, fahu sadaqah, itu pun akan bernilai sadaqah. Demikian dalam hadis riwayat Muslim yang lainnya. Sehingga bentuk sadaqah sangat umum, luas sekali bentuknya, sangat beragam. Bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Maka ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kemudahan yang Allah berikan kepada manusia, kepada hamba. Pintu-pintu ibadah yang sangat banyak sekali Allah buka seluas-luasnya rahmat tersebut melalui pintu-pintunya, yang manusia bisa melakukannya sesuai dengan kemampuan. Sedekah bukan hanya dengan harta. Mungkin banyak orang yang tidak punya, atau dalam kondisi yang serba pas-pasan, hanya cukup untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Maka sedekah bukan hanya dengan harta saja. Sedekah bisa dengan zikir. Sedekah bisa dengan perbuatan membantu orang lain. Bahkan semua amal saleh, ketaatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah adalah sedekah. Manusia yang tabiatnya bakhil, pelit, kecintaannya kepada harta berlebihan, maka dengan kondisi seperti ini, dia akan diuji sejauh mana pengorbanannya, kecintaannya kepada Allah dibandingkan dengan hartanya. Sehingga ibadah sedekah dengan harta yang sekian banyak Allah jelaskan dalam ayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan dalam hadis, nah sekian banyak keutamaan tersebut, sejauh banyak dia imani, sehingga dia akan mudah untuk mengalahkan hawa nafsunya, kecintaannya terhadap harta, kemudian dia keluarkan di jalan Allah. Dia sumbangkan, dia infakkan, dia sedekahkan. Namun pada keadaan yang lain, seperti tadi kita sebutkan, bahwa kondisi seorang yang tidak memiliki harta, sedikit, sempit, bahkan banyak di antara manusia yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, ya, tidak bisa menutupi kebutuhannya, maka sedekah bisa dilakukan dengan banyak hal, bukan hanya dengan harta. Pintu sedekah sangat luas. Maka ini adalah kemudahan dari Allah SWT kepada hambanya. Rasulullah mengatakan di akhir hadis, wa yajzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma min adh-dhuha, dan akan mencukupi bagi hamba dari kewajiban sedekah-sedekah yang harus dia lakukan itu 2 rakaat yang dia lakukan berupa salat duha. Nah, maka ini di samping tadi kita katakan kemudahan dari Allah SWT, Allah memberikan kesempatan yang mudah, tidak harus sekian banyak sedekah harus dia kerjakan, 360 sedekah, ya, baik dengan berbagai bentuk ketaatan yang bisa dia lakukan, ya. Namun cukup hal itu dilakukan dengan 2 rakaat salat duha. Ya. Nah, ini adalah sekali lagi kemudahan dan rahmat Allah, di mana Allah memberikan solusi yang sangat mudah dilakukan oleh seorang hamba. Namun bukan berarti, ya, bukan maknanya seorang hanya bersandar kepada 2 rakaat salat duha ini kemudian mengabaikan bentuk-bentuk ibadah yang lain. Ya. Bukan maknanya seperti itu. Ya. Namun dia semangat melakukan salat duha dan juga ibadah yang lain. Ya. Ketika dia menyadari bahwa itu adalah sebuah kemudahan dari Allah, ya, semakin menambah syukurnya. Semakin menambah semangatnya untuk ibadah sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. Apalagi di satu sisi dia tidak bisa memastikan apakah 2 rakaat duha yang dia kerjakan akan diterima oleh Allah SWT sehingga mencukupi kewajiban sedekah-sedekah yang lainnya. Nah, ini sikap seorang muslim yang semangat, seorang yang bersyukur terhadap kemudahan-kemudahan dan rahmat Allah yang begitu luas, justru semakin memperbanyak ibadah, ya, memperbanyak ketaatan kepada Allah sebagai perwujudan dari syukurnya atas semua rahmat karunia tersebut. 2 rakaat duha dia berusaha dilakukan dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, memperbanyak zikir, ya, memperbanyak ibadah-ibadah yang bisa dia lakukan, mungkin sedekah dengan harta pula, membantu orang dengan tenaganya, amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan nasihat, ya, memberikan sumbangsih kepada orang lain dengan ide dan pikirannya, bimbingan dan arahannya, semua bisa dia tempuh, semua bisa dia lakukan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan pula kepada kita tentang keutamaan salat duha. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat secara khusus kepada Abu Hurairah radhiyallahu an untuk sangat memperhatikan salat duha. Dalam riwayat Al-Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bitsalats, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkanku dengan 3 hal." Ya, siyamu thalathati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulannya, wa rak'atay dhuha dan 2 rakaat dhuha, wa an utaraka qabla an anam dan agar aku melakukan salat witir sebelum tidur. Syahidnya adalah wasiat kedua tadi kita sebutkan, yaitu melakukan 2 rakaat salat dhuha. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah juga menyebutkan tentang keutamaan salat duha. mengatakannya sebagai solatul awabin. Kata beliau, solatul awabina hina taramudul fisal, bahwa solatnya orang-orang yang senantiasa kembali bertaubat kepada Allah. Taubat adalah amalan atau ibadah yang mulia. Ya. Bahkan Allah perintahkan kaum muhajirin wal ansar. Ya. Orang-orang yang telah berhijrah, orang-orang yang telah mencurahkan segala kekuatan potensi, segala kemampuan yang dia miliki berupa tenaga, pikiran, harta dan semuanya, bahkan jiwa dan raganya untuk Islam. Ya. Allah seru, watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun. Ya. Mereka Allah perintahkan, wahai kaum mukminin sekalian, ya, bertaubatlah kalian kepada Allah. Kepada para sahabat, kaum mukminin waktu itu. Ya. Sehingga taubat adalah ibadah yang mulia. Ibadah hamba-hambanya yang terpilih. Ya, manusia-manusia khusus. Sehingga taubat kembali kepada Allah adalah ibadah yang agung. Di antara ciri manusia yang senantiasa bertaubat kembali kepada Allah adalah mengerjakan salat duha. Rasulullah mengatakan salatul awabin, salatnya orang-orang yang senantiasa kembali taubat kepada Allah, hina tarmudul fisal, yaitu salat ketika dilakukan pada waktu siang yang terik, yang panas. Tarmudul fisal yaitu fisal, yaitu onta. Al-fisal, al-fawasil adalah onta yang sudah disape. Ya. Kebiasaan mereka menderum, ya, di padang pasir, di kerikil, di atas hamparan. Nah, ketika mereka sudah tidak kuat lagi menderum karena panasnya kerikil dan pasir akibat sinar matahari terik panas, ya, maka mereka berdiri. Nah, itulah saat afdal untuk melakukan salat duha. Semakin panas, sehingga atas dasar hadis ini para ulama mengatakan bahwa salat duha itu lebih afdal dikerjakan ketika matahari sangat panas menyengat di akhir waktunya, berarti. Karena salat duha diterangkan oleh para ulama dimulai atau dikerjakan pada waktu duha, yaitu antara matahari setelah terbitnya naik seukuran tombak sampai menjelang zuhur, menjelang zawal. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, qala ahlul ilm wa sunnatu duha yubtada'u waqtuha min irtifa'i syams qadra rumhin. Ya. Sunnah salat duha itu diawali, ya, waktunya ketika matahari sudah naik seukuran tombak setelah terbitnya. Setelah terbitnya. Yakni hawalai rubu' ila thalath sa'ah ba'da tulu'. Kata beliau memperkirakan yaitu sekitar seperempat atau sepertiga jam. Ya, setelah terbit matahari. Jadi 15 atau 20 menit, ya, setelah terbit matahari. Ya, kalau kita bisa melihat ufuk timur, ada hamparan yang luas, bisa kita melihat kapan terbit matahari, maka 15 menit sampai 20 menit setelah itu kita masuk waktu duha. Namun di tempat kita terhalang gunung, ya, atau gedung-gedung perkotaan, maka kita bisa menggunakan jadwal, ya, terbit matahari ditambah 15 atau 20 menit. Ila kubel zawal, sampai menjelang zawal, masuk waktu zuhur. Ay ila qabla zawal bi asri daqaik. Ya. Kira-kira 10 menit sebelum masuk waktu zuhur. Nah, ini waktu sholat duha memanjang dari awalnya sampai akhirnya tadi itu. Ya. Nah, sholat duha dikerjakan setiap hari. Sunnah dikerjakan setiap hari karena tadi kita sebutkan dalam hadisnya bahwa ya, setiap pagi manusia memasuki waktu pagi, wajib setiap sendinya untuk ditunaikan padanya sedekah. Ya. Ketika Allah memberikan kepada kita ya, badan yang sehat, persendian, ini satu nikmat dari sekian nikmat yang ada. Ya. Allah memberikan kepada kita curahan karunia-Nya, kesehatan. Ya. Sebagai wujud syukur kita adalah kita gunakan nikmat sehat itu untuk ibadah. Ya. Maka ada tasbih, takbir, tahlil, sedekah-sedekah yang menjadi wujud syukur kita terhadap nikmat kesehatan tersebut, nikmat persendian tadi. Ya. Yang tadi kita bacakan hadisnya bisa dicukupi dengan 2 rakaat salat duha. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis dalam riwayat Abu Dawud dan Nasa'i tentang salah satu bacaan zikir waktu pagi, yaitu al-i'tiraf, menyadari, mengakui tentang berbagai nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Ya. Di antara zikir pagi atau sore adalah Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak. Falakal hamdu wa lakal syukru. Ya Allah, ma asbahabi min ni'matin. Tidaklah nikmat yang mendatangiku pada waktu pagi. Tidaklah satu nikmat pun yang aku rasakan pada waktu pagi ini. Ketika sore ya, ma ya, amsabi. Tidaklah satu nikmat pun yang aku rasakan di pagi hari ini. Ya, ketika Allah mengembalikan penglihatan kita, pendengaran kita, mengembalikan ruh kita saat kita tidur, saat kita lalai, saat kita hilang kontrol, hilang kendali. Kemudian Allah kembalikan pendengaran, penglihatan, akal dan ruh kita. Ya. Kita bisa kembali melihat dunia, kita bisa kembali lagi beribadah kepada Allah. Ya. Bangun pagi kemudian diberi taufik untuk zikir. Ya. Kemudian diberikan kemudahan untuk menunaikan hajatnya, wudu, kemudian sholat witir dan sebagainya. Ini kemudahan-kemudahan dan nikmat dari Allah SWT. Ya. Sekian bentuk kenikmatan di sana. Nikmat kesehatan, kalau kita detailkan sudah sangat banyak sekali. Seluruh bentuk kesehatan Allah berikan kepada kita. Nikmat waktu, kemudian taufik. Ya, dimudahkan untuk melakukan ibadah-ibadah, zikirnya tadi. Ya. Proses kebelakangannya, kebelakangnya, ke WC-nya sangat lancar. Itu semua adalah nikmat. Ya, nikmat yang kita sering lalai. Yang kita jarang ingat bahwa itu harus disyukuri. Padahal Rasulullah telah mengingatkan dalam hadisnya. Ya, At-Tirmidzi disebutkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu di antara doa setelah makan yang beliau baca, alhamdulillahilladzi at'ama wasaqa wasawaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan, minum, wasawaghahu, mempermudah, memperlancar pencernakannya dari kita angkat masuk ke mulut, kita kunyah, ya. Ada ludah yang membantu pengunyahannya, ludah dan lidahnya, ya, gigi yang sehat, kemudian kita telan ya, dengan mudah, dan semuanya proses demi proses, ya, pencernakan, penyerapan sari-sari makanan dan pembuangan sisanya. Wa ja'ala lahu makhraja, Allah mudahkan pengeluarannya, jalan keluarnya. Ya, itu semua nikmat. Rasulullah bersyukur, mengajarkan kepada kita bagaimana cara mensyukuri nikmat tersebut. Cara membilang, mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian berikan Allah berikan taufik lagi untuk sholat malam dan sebagainya, witir, itu semua harus kita syukuri. Nikmat-nikmat besar. Nah, sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat duniawi saja, kita enggak bisa mengkalkulasi. Nikmat duniawi, belum nikmat ukhrawi. Tadi kesehatan, kesempatan, ya, rumah yang teduh, yang nyaman, ya, keluarga, anak, istri, dan semuanya. ya, nikmat-nikmat yang sangat besar. Nah, sehingga hadis ini mengajarkan kepada kita untuk banyak bersedekah dalam wujud syukur kita, dalam rangka ya syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, sekali lagi hadis ini menunjukkan betapa banyak pintu-pintu kebaikan. Rasulullah sebutkan, contohkan tadi, zikir, tasbih, takbir, tahlil, tahmid, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, membantu saudara kita dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta, semuanya adalah kebaikan, semua adalah ketaatan yang bisa kita lakukan. Nah, maka marilah kita memperbanyak ibadah-ibadah, apalagi di bulan yang baik ini, bulan Ramadan. Ya. Bulan yang penuh berkah. Ya. Bulan istimewa yang barangkali kita tidak akan mendapati kesempatan ini lagi di tahun yang akan datang. Ya. Semuanya misteri, kita enggak tahu kapan kita akan mati. Bisa jadi ya beberapa saat setelah kita melakukan kesempatan ini, merasakan nikmat ini, kita akan menghadap kembali kepada Allah. Ya, jangankan setahun yang akan datang, apakah kita akan sampai Ramadan lagi? Ya. Nanti sesaat atau beberapa saat setelah ini kita enggak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Nah, nikmat kesempatan bulan Ramadan ini nikmat yang besar. Ya. Sehingga maka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Sebuah hadis yang sering kita dengar disampaikan pada kesempatan Ramadan, man qama Ramadana imanan wahtisaban atau man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Ya. Orang yang melakukan Ramadan, menegakkan sholat malam, sholat tarawih, atau puasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dalam rangka iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kita banyak dosa, kita banyak salah. Betapa kita ini lemah, setiap saat tergelincir dan terjatuh. Ya. Maka kita butuh ampunan Allah SWT. Kita sangat mengharapkan rahmat dan pemaafan darinya. Maka manfaatkan momen kesempatan ini yang barangkali kita tidak akan mendapatkan untuk waktu-waktu yang akan datang. Apa maksud imanan wahtisaban? Disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib, menukilkan ucapan Al-Khattabi, ya, imanan wahtisaban ay niyatan wa azimatan, dengan penuh niat, penuh tekad dalam melaksanakan Ramadan, mengisi Ramadan dengan berbagai ibadah tersebut. Yakin kita dengan keutamaan-keutamaan dan berbagai karunia yang Allah sediakan di sana. Wa huwa yasumahu ala tasdiq wa raghbah fi thawabihi, yaitu melakukan puasa dengan penuh jujur pembenaran terhadap pahala-pahala yang Allah sediakan. Wa antasumu khairan lakum, yakin bahwa puasa ini lebih baik untuk kita. Ya. Dan segala bentuk pahala yang telah Allah dan Rasulnya sebutkan. Ya. Warahubah fi thawabihi, dan sangat mengharap pahalanya. Watibatan fi nafsi, dengan hati yang baik, yang tenang, yang lapang, yang penuh sukacita. Bukan melakukan ibadah puasa dengan berat hati, dengan suntuk, dengan sempit, tidak. Bahkan kita dengan perasaan yang sangat berbahagia. Ghairu karihin, tidak sedikit pun ada unsur berat, susah. Ya. Itu makna imanan wahtisaban. Perhatikan, kita koreksi hati kita. Ya. Kita introspeksi. Ibadah yang kita lakukan, puasa yang kita kerjakan ini, ya, apakah dengan kelapangan, dengan sukacita kita kerjakan? Wala mustathqilan li siyamihi, tidak merasa berat melakukan puasa. Wala mustathqilan li ayyamihi, tidak merasa bahwa hari-harinya begitu panjang. Kok hari berbukanya, waktu berbukanya sangat lama, tidak. Tidak apa? Begitu menanti-nanti, ya. Saat-saat maghrib. Nah, tidak. Ya, namun begitu dengan sukacita menikmati waktu demi waktu ibadahnya, puasanya tadi. Lakin yaghtanim tul ayyamihi li'idhami thawab, namun dia benar-benar memanfaatkan waktu panjang puasanya itu, ya. Karena begitu besarnya pahala, dia manfaatkan dengan berbagai ketaatan dan ibadah. Ya. Nah, ini salah satu makna dari imanan wahtisaban. Semoga Allah memberikan kemudahan taufik kepada kita untuk melakukan ibadah puasa dan mengisinya dengan berbagai ibadah-ibadah amal soleh yang lainnya, kemudian Allah memberikan taufiknya, rahmatnya, menerima ibadah kita dan memberikan berbagai keutamaan Ramadan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.